Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iqtafa. Amma ba'd, ikhwati ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala tawfiqih wa syukru lahu ala in'amih. Kita banyak bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan taufik untuk beramal saleh sehingga kita diringankan dan dimudahkan untuk menjalankan ibadah kepadanya. Kalau bukan karena taufik dari Allah, perkaranya seperti para sahabat katakan, laulallah ma sallaina wa la tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita enggak akan mengerti apa itu sedekah, apa itu salat. Tapi taufik yang mewajibkan syukur kepadanya tabaraka wa ta'ala. Seperti yang kita tahu, fadha'il, keutamaan dari suatu amalan, turaghibul insan, menambah motivasi dan semangat seorang hamba di dalam beribadah, terghib. Dan salat fajar punya keutamaan tersendiri, antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam Quranul Karim Allah sebutkan, aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Qur'anal fajr, yani salatul fajr, salat yang disaksikan, tashhaduhul malaikah, disaksikan oleh para malaikat Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, yata'aqabuna fikum malaikatum billail wa malaikatum bin nahar wa yajtami'un fi salatil fajr wa salatil asr. Qalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Silih berganti pada kalian para malaikat yang mencatat atau melaporkan amalan-amalan kalian kepada Allah, dan mereka bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Yang di sholat subuh, malaikat yang sepanjang malam bersama kalian naik melapor kepada Allah. Di sholat asar, malaikat yang sepanjang pagi, siang bersama kalian naik melapor kepada Allah, yang malam turun. Wahagata terus. Maka para malaikat itu imma mereka berkata sesama mereka, di antara satu dengan yang lain, malaikat pagi dan malaikat malam, di sholat subuh dan sholat asar, mereka saling berkata memuji dan menyanjung musallin yang sholat berjamaah. Mereka katakan, ini orang-orang masya Allah, kita datang dalam keadaan kita dapati mereka sedang sholat berjamaah, kita tinggalkan pula dalam keadaan mereka sedang sholat berjamaah. Kalau itu dikatakan malaikat pagi yang turun di waktu subuh, karena mereka datangi, mereka jumpai sedang mereka sholat subuh, mereka tinggalkan di sholat asar dalam keadaan mereka sholat asar berjamaah. Kalau itu yang malaikat malam, mereka datangi sholat asar berjamaah, mereka tinggalkan nanti di subuh dalam keadaan mereka dapati muslimin sholat berjamaah. Atau yang kedua, perkataan ini, kami datangi dalam keadaan sholat, kami tinggalkan dalam keadaan sholat, laporan mereka kepada Allah, wa huwa a'lamu minhum, dan Allah jauh lebih tahu dari mereka. Mereka memuji mukminin yang sholat berjamaah, mereka sampaikan kepada Rabbnya, oh fulan, fulan, fulan, kami datangi dalam keadaan mereka sholat, kami tinggalkan dalam keadaan mereka sholat. Maka sholat al-fajr fadilah besar. Kalau seseorang menyadari dan tahu itu amalan disaksikan malaika, makhluk mulia, makhluk suci yang tidak pernah berdosa, bahkan itu dilaporkan kepada Rabbul Alamin, menambah kekhusyuan dia, berupaya selalu untuk sholatnya menjadi sholat yang terbaik, karena itu akan dilaporkan kepada Allah, disaksikan. Sholat subuh pula, Rasulullah SAW sebutkan, basyiril masyain fid dhulumat bin nurit tam yaumal qiyamah, beri kabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan, bahwa bagi mereka cahaya sempurna di yaumul qiyamah. Kegelapan yang dimaksud kegelapan subuh, karena sholat subuh dilakukan di waktu gelap, langit masih gelap. Makanya ketika pulang sholat, para sahabat katakan, mukminat, para sahabiat, yakhrujna mutalaffiat wa la ya'rifhunna ahadun minal ghalas. Keluar mereka dalam keadaan menutupi wajahnya, menutupi itu, nah, berhijab, dan tidak ada satupun yang tahu mereka karena masih gelap. Keluar dia dari rumahnya di waktu gelap menuju masjid untuk sholat, bagi mereka cahaya sempurna di yaumul qiyamah, balasan yang setimpal. Di hari orang dalam kegelapan, orang dalam keadaan ketakutan, di hari munafiqin berkata kepada mukminin, dzaruna naktabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu nura, biarkan kami ambil sebagian cahaya kalian, gelap, yaumul qiyamah. Makanya dalam hadis pula Rasul sebutkan az-zulmu zulumat yaumul qiyamah. Kezaliman itu membawa kegelapan di yaumul qiyamah, semakin gelap orangnya. Wal'iyadzu billah. Salat subuh memberi cahaya bagi orangnya di yaumul qiyamah. Sempurna Rasul sebutkan. Salat subuh pula Rasulullah SAW sebutkan man sallal fajra fi jama'ah fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullah fi zimmatih. Yang salat subuh berjama'ah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai kamu dicari oleh Allah dalam tanggungannya, dalam jaminannya. Artinya orang yang sholat, telah sholat subuh berjamaah, dijamin keamanan dan penjagaannya oleh Allah. Maka jangan ada yang mengganggu atau menzalimi orang ini, karena dia berarti akan berhadapan dengan Allah. Allah yang maha kuasa. Manusia saja yang penuh kelemahan, kalau sudah memberi jaminan, gak ingin itu dicoreng dan dirusak orang. Kalau di manusia, misalnya kamu masuk kampung sini atau kota sini, apanya misalnya tuan rajanya atau karaengnya atau siapa bilang, kamu dalam jaminan saya, kamu aman di sini. Artinya ada apa-apa berarti berhadapan dengan dia. Siapa yang berani ganggu orang ini, berarti akan berhadapan dengan dia. Dan orang tahu ini penguasa, takut semua kepadanya, gak akan berani mengganggu orang ini karena sudah dijamin. Itu manusia. Rasul katakan yang sholat subuh berjamaah, dia dalam tanggungan Allah. Maka jangan kamu sampai dicari oleh Allah. Artinya kamu akan dihukum dan diazab Allah kalau berani mengganggu, mendzalimi orang yang sholat subuh berjamaah fadilah. Sholat akan terus bersama orangnya di kuburnya dan di akhiratnya kelak, melindungi dia. Dan ini menunjukkan seperti para ulama sebutkan, keterikatan dan hubungan kuat antara kamu dengan ibadahmu. Ibadahmu gak hanya bersama kamu selama di dunia saja, tapi terus itu bersama kamu bahkan ketika kamu telah mati, bahkan di akhirat kelak. Ibadahmu bersama kamu, melindungi dan membela kamu. Makanya dalam hadis kita tahu bagaimana orang dalam barzakh dikubur. Masyaallah. Al-afiyah. Kalau itu ahlus shalah, ahlul ibadah datang kepadanya, orang yang tampan, putih, bersih, wangi, menyertai dia dikubur. Dia tanya, kamu kenal saya? Enggak. Siapa kamu? Wajahmu tampan sekali, bersih, wangi, putih. Siapa kamu ini? Qala ana amaluka salih. aku amalan solehmu menangkan dia di alam kuburnya. Wal'iyadu billah, sebaliknya pun kalau itu kemaksiatan dan dosa, bid'ah, syirik, wajah jelek, mengerikan, bau, hitam. Dalam riwayat pula disebutkan bahwa masing-masing sok ibadah melindungi dan menjaga orang ini di kubur. Sholatnya berada di kepalanya, puasanya berada di kakinya, zakatnya di sebelahnya, wahakata di masing-masing bagian tubuhnya. Sehingga mereka berkata ibadahnya, kalau sholat ya dia berkata kepada azab, laisa laka min kibali madkhal, dari arahku kamu gak bisa masuk. Jadi dia melindungi orang ini karena dia ahlus sholat, orang yang sholat. Jangan harap kamu menyentuh dari arah kepala orang ini, azab. Dijaga, dilindungi oleh sholatnya. Begitu pula kalau dia ahli siam, dari arah kakinya, ahli sedekah, ahli ini, terus ibadah-ibadah dia. Hubungan erat, terus bersamamu. Di yaumul qiyamah pun demikian. Dalam hadis Rasulullah sebutkan masing-masing ibadah menghadap Allah untuk menjadi syafaat, meminta untuk dijadikan syafaat bagi orangnya, melindungi mereka, membela mereka di hadapan Allah. Fata'ti shalah wa ta'ti zakah wa ya'ti shiyam wa ya'ti wa ya'ti wa ya'ti, panjang Rasul sebutkan. Salat datang menghadap Allah dia. Maka Allah katakan kepada mereka masing-masing, anti ala khair, anta ala khair, kamu dalam kebaikan, kamu di atas kebaikan, kamu di atas kebaikan masing-masingnya. Hatta ja'al Islam, sampai Islam pun datang menghadap Allah. Faqala bika al-yawm ahkum, maka Allah katakan denganmu Islam aku berhukum hari ini. Artinya siapa yang muslim, beriman, ya, rahmat Allah baginya. Siapa yang kufur, musyrik, kemurkaan dan azab baginya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Asyahid, amalan itu terus membela kamu bersamamu di yaumul qiyamah. Di dalam hadis pula Rasulullah sebutkan, fa idzastata'tum alla taghlibannakum as-salah qabla tulu'ish syams wa qabla ghurubiha faf'alu, jika kamu bisa tidak terkalahkan oleh salat sebelum terbitnya matahari subuh dan sebelum tenggelamnya matahari asar, lakukan. Ini Rasulullah katakan ketika beliau kabarkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr la tudammuna fi ru'yati, kalian akan melihat Allah jelas seperti kalian melihat bulan di malam purnama, tidak ada penghalangnya, gak ada awan, gak ada kabut, Gak ada sama sekali. Terang jelas kalian lihat itu bulan. Seperti itu kalian melihat Allah dari sisi terangnya, jelasnya. Tidak ada yang menghalangi kalian. Tidak ada yang menutupi kalian sehingga gak akan ada yang berkata, ya kelihatan tapi gak jelas, terhalangi, gak ada. Jelas kalian akan melihat Allah. Dan itu kenikmatan terbesar di yaumul qiyamah. Maka kan Rasul sebutkan tadi, jika kamu bisa tidak terkalahkan oleh sholat subuh, asar, lakukan. Jangan sampai kalian terlewat dari pelaksanaan subuh dan asar. Artinya untuk kalian berhak dan diberi kenikmatan itu melihat wajah Allah. Jaga dua sholat ini terutama subuh dan asar agar kalian dibalas dengan ru'yatullah, melihat Allah di yaumul qiyamah, Rabb kalian di hari kufar dihukum dan diazab dengan berbagai azab, salah satunya termasuk azab pedih bagi mereka adalah ditutupinya mereka, tidak diizinkan untuk melihat Allah. Allah sebutkan, kalla innahum yawma idzin rabbihim lamahjubun. Di hari itu mereka dari Rabbnya mahjub, ditutupi. Dan itu azab. Azab bagi mereka. Enggak boleh. Tidak diizinkan sama sekali untuk melihat Allah karena kekufurannya. Mukminin dan terutama karena sholatnya subuh dan asar akan diberi kenikmatan melihat Rabb mereka yang mereka cintai, mereka rindukan selama hidup untuk bisa berjumpa dengannya dalam doa Rasul yang sering beliau baca. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan, kenikmatan melihat wajahmu dan rindu yang sangat untuk berjumpa denganmu. Dan banyak para ulama tafsir menafsirkan setiap kata liqa dalam ayat maknanya ru'yatullah, melihat Allah. Banyak dalam ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihah. Yang berharap berjumpa dengan Allah, adalah dia beramal saleh. Berjumpa dengan Allah yakni melihat Allah. Untuk itu jaga sholatmu. Ini fadail, terghib. Jika kita ingat selalu, tiap kali kita sholat, tiap kali kita ibadah, motivasi tersendiri. Beda orang yang menjalankan seakan itu rutinitas belaka dengan ada yang dia harapkan. Ya, ingat keutamaan-keutamaan ini menjadi cambuk penyemangat bagi dirinya untuk beramal saleh, beribadah. Ada yang dia harap, ada yang dia inginkan. Fadilah besar di balik setiap amalannya, sehingga membantu dia untuk lebih khusyuk, membantu dia untuk lebih ikhlas, membantu dia untuk banyak doa kepada Allah, tidak hampa amalan-amalan ibadahnya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.